Menabur benci, buta damai. Ya, si penabur benci seringkali tiada henti dan berpikir itu prestasi, menabur benci di sana sini. Menimbulkan tak hanya kegelisahan tapi kemarahan bagi sekelompok orang. Namun, ketika mereka mengabaikan, si penabur benci berpikir ia berhasil dalam menabur bencinya. Ia tidak pernah mampu menyadari, apalagi menghargai dirinya, agar tak menjadi sasar caci maki. Si penabur benci bahkan seringkali hidup dari menaburkan benci. Dari sanalah dia menerima upah dari orang-orang yang suka kekacauan. Betapa menyedihkan si penabur benci, karena ia tak lagi punya identitas diri. Kehilangan arah dalam hidup ini, mengayunkan langkah selalu salah. Awas, jangan terjebak menjadi penabur benci. Karena lambat laun engkau akan buta damai. Tak lagi mengerti, apalagi menghargai dan menikmati artinya damai. Tidak dengan sesamamu, tidak juga dengan keluargamu, bahkan tidak tahu arti damai dengan diri sendiri. Karena mengubar benci sama saja menyiksa diri. Mengubar benci sama saja menghina diri. Bagaimana mungkin diri tahu artinya damai jika lo terus-menerus menabur benci? Cuma satu cara yang harus kita kerjakan, jangan pernah menjadi latah menabur benci, apalagi sekedar berbayar dan menjadikannya pekerjaan. Karena itu adalah kehinaan, bahkan kalaupun itu mendatangkan banyak uang, kita hanya menjadikan diri kita kehilangan sifat manusiawi, tak lagi mampu menghargai damai. Awas, jangan sampai buta damai, karena itu malah petaka paling besar dalam hidup ini. Bersama saya, Bigman Sirait.